Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, uswatun kita, teladan kita dalam melakukan Al-Quran dalam kehidupan nyata sehari-hari. Ayat 113 dari surah An-Nahl ini berbunyi, walaqad ja'ahum rasulun minhum fakazzabuhu fa'akhazahumul azabu wahum zalimun. Sungguh telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya, karena itu mereka dimusnahkan azab, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa menentang Nabi Muhammad dan ajarannya tersiksa dan menderita. Nabi Muhammad telah diutus kepada kaum kafir Quraisy, namun kaum kafir Quraisy fakazzabuhu, dengan serta-merta begitu cepat untuk mendustakannya, untuk mengingkarinya, untuk memojokkannya, mengintimidasinya, mengancamnya. Biasanya dalam kehidupan ini sesuatu yang baru serta-merta manusia menolaknya. Begitulah kedatangan Nabi Muhammad, serta-merta ditolak, dan itu tertulis dengan kata-kata fa. Fa itu artinya litakib, secara otomatis banyak orang menolak kebaikan karena merasa confident atau merasa nyaman dengan kondisi dia yang ada pada saat ini. Padahal sebenarnya advice, nasihat, motivasi, inspirasi terkadang yang diberikan itu lebih baik untuk didengar, diterima, dilakukan, karena sebenarnya nasihat itu baik bagi pendengar. Begitulah kedatangan Rasul sejak zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, selalu ditolak oleh kaumnya. Tapi apa yang terjadi? Kita menemukan fa'akhazahumul azab, akan selalu ada siksaan, penderitaan bagi orang yang tidak mau mendengar kebaikan. Tidak saja yang disampaikan oleh Rasul, seorang guru pun ketika menasihati kebaikan kepada siswanya dan siswa tersebut tidak menggubrisnya, maka dia akan tersiksa di akhir tahun dengan ketidaklulusannya. Ini adalah konsekuensi logis dari semua orang yang menganjurkan kebaikan dan tidak diterima oleh orang-orang yang mendengarkannya, maka dia akan menjadi manusia-manusia yang tersiksa. Tersiksa di dunia karena tidak mengindahkan instruksi, advice, saran, motivasi, inspirasi yang telah diajarkan oleh orang-orang yang menginginkan kebaikan. Terlebih bila pesan itu disampaikan oleh Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, maka sangat logis bikala ayat ini ditutup dengan wahum zalimun. Dia orang yang tidak mau menerima pesan yang baik, bahkan menentang setiap kebaikan, sebenarnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Di studio telah hadir Ustaz Fajrul Haq. Kita akan membahas panjang lebar bagaimana orang yang menolak kebaikan itu dikatakan sebagai orang yang telah menzalimi, menyakiti, menyiksa dirinya sendiri. Dipersilakan Ustaz Fajrul Haq. Terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Ayat ini sangat menegaskan kepada kita seseorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul telah datang, tapi kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditolak oleh kaum kafir Quraisy, oleh orang-orang Yahudi. Tidak saja itu, mereka mendustakannya. Maka ketika itulah azab Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada mereka. Wa hum zalimun. Kata-kata zalim di sini, penolakan saja atas kebenaran itu dia berarti sudah membuat kezaliman. Karena apa? Karena hati kita, badan kita ini, raga kita ini, dan seluruh badan kita ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika seseorang itu menolak kebenaran, berarti dia sudah menolak atas kebenaran yang Allah ciptakan. Karena kebenaran demi kebenaran, kebenaran dalam tanda kutip bahwasanya penciptaan Allah pada diri kita ini adalah sesuai dengan Allah ingin jadikan sesuai dengan manhajnya, sesuai dengan sunnatullah. Tapi apabila mereka itu tidak sesuai dengan sunnatullah, tidak sesuai dengan keimanannya kepada Allah, maka orang-orang ini sudah dianggap orang-orang zalim, artinya mendzalimi diri mereka itu sendiri. Itulah penekanan dalam ayat ini yang diperlukan. Maka dalam hal lain juga bisa kita bandingkan. Selalulah kita melihat segala sesuatu itu. Berbakti kepada orang tua juga adalah sebuah ajaran yang Allah dan Rasul-Nya tekankan di situ. Salah satunya kita diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya berdoa dalam firman Allah, Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Dalam ayat lain juga dikatakan, Rabbi ighfirli warhamhuma hinama yakumul hisab. Bahkan Allah mengajarkan, berikanlah, ampunilah kami setelah kita memohon ampun. Kita memohon kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang tua kita sudah mengasihi kita pada waktu kecil. Begitu juga pada hari kiamat nanti kita disuruh juga oleh Allah berdoa, semoga Allah kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang menolak ajaran seperti ini, berarti dia juga telah melakukan kezaliman pada dirinya sendiri. Karena apa? Karena ayat Al-Quran ini tidak perlu ditawar-tawar lagi. Yang perlu adalah bagaimana kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Kenapa? Karena sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Zainal Arifin, kata-kata fa akhadhahumullah, kata-kata itu, fa itu adalah huruf ta'kib. Ta'kib itu artinya ba'da. Ba'da itu artinya sesudah. Artinya sesudah seseorang itu melihat suatu kebenaran, mereka itu tolak, maka mereka itu sama dengan orang yang berdusta. Apalagi orang yang menolak kebenaran itu dan mendustai hal tersebut, seperti orang-orang Yahudi. Disebabkan apa? Disebabkan karena kekerasan hati mereka. Jadi orang-orang yang berbuat zalim itu disebabkan juga karena kekerasan hati mereka. Mungkin ada unsur kesombongan yang menyebabkan mereka itu selalu tidak mau menerima kebenaran itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah mengatakan fakadzabuhu, seharusnya mereka menerimanya dengan segala sifat baiknya, karena kesempurnaan yang ada padanya telah mereka ketahui, atau pada kesempurnaan pada Rasulullah mereka sudah mengetahui. Juga kejujuran, juga amanah, dan menjadi kepribadiannya yang mana mereka telah kenal waktu itu mereka masih kecil. Inilah yang selalu didustai orang-orang kafir pada saat itu. Begitu juga kita sudah banyak mengenal bahwasanya hukum Allah itu adalah hukum yang sangat sempurna. Disebabkan apa? Disebabkan Allah ingin menjaga keseimbangan kita ketika kita hidup di dunia ini. Maka masih banyak orang mendustainya, menolaknya. Karena apa? Karena mereka tidak yakin, tidak iman, tidak beriman kepada Allah. Inilah disebabkan karena kita selalu dalam penolakan itu lebih banyak daripada kita menerima. Maka hal inilah yang kita khawatirkan dalam masyarakat kita saat sekarang ini, sehingga hubungan kita juga satu sama lainnya itu tidak akan bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita juga, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, lau anfaqtum ma fil ardi jami'an. Ketika Allah mengatakan, kalau kamu sudah mengeluarkan, mengerahkan tenagamu, apa yang kamu dapat di dunia untuk menyatukan manusia, maka mereka akan tidak dapat menyatu, disebabkan mereka lupa ajaran Allah Subhanahu wa taala. Menyatu di sini bisa dalam arti kata kita menjaga hubungan kita antara satu sama lainnya, antara masyarakat kecil dengan masyarakat kecil, antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya, disebabkan mereka itu jauh dari keyakinan dan keimanannya kepada Allah, sehingga kita sangat jauh disebabkan kita telah mengingkari apa yang dibawakan Allah dan Rasulnya kepada kita. Maka dalam hal ini Ustaz Zainal akan memberikan kesimpulan apa yang kita sampaikan tadi. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Ayat 113, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa orang yang menolak kebenaran, orang yang menolak Islam, orang yang menolak keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mendustakannya, mengingkarinya, mengolok-olokkannya, sebenarnya dia adalah manusia yang tersiksa, manusia yang telah menginiayai dirinya sendiri. Kenapa? Karena naluri manusia itu sebenarnya menginginkan kebaikan, dan Islam itu datang dengan membawa kebaikan. Ketika seseorang menolak kebaikan yang ada pada Islam, maka tanyakanlah pada dirinya, apakah karena keangkuhan, atau karena ego diri, atau karena kesombongan. Sebenarnya kebaikan yang diinginkan oleh Islam adalah kebaikan yang kekal dan abadi. Karena dia tidak saja terbatas di dunia yang fana ini, tetapi juga menembus batas hingga akhirat yang kekal dan abadi. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang husnul khotimah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.